terlalu lama kau pergi dariku. Jangan terlalu jauh kau dari sisiku. Tak mampu ku menahan rasa rindu ini. Terlalu jauh kau dari pelukku. Tak sanggup ku terpisah lagi dari dirimu. Segeralah kau pulang. Di satu bintang aku menunggu, menjagamu menuntaskan rindu. Di satu bintang terlalu jauh kau dari pelukku. Tak sanggup ku menahan rasa rindu.